atas semuanya dong. Pinter-pinter. pinter semuanya. Luar biasa buat kalian di sini baru-baru mau nata. Berikut bersama Balauka dan juga ada Juwana Audio untuk Tegal Towo, Rere Amora, Eswas, Ma Legenda.